Nini yang membuat pesta kita tambah keren dan membuat saya serta Lorena tambah terkenal, kemudian tambah ngetop tentunya. Shooting VCD and editing, the bestnya shooting VCD Serogo Jambi dan sekitarnya tentunya. Trinanda bersama clipper kita, kameramen kita Bung Isnandi dan kawan-kawan selalu menunjukkan yang terbaik. Oleh karena itu apapun pestanya, Trinanda shooting VCD-nya. Artis cantik muda belia yang begitu energik luar biasa, Fitri Tamara. Sebuah lagu cemeng untuk Anda. Saya Adi Bang ya. Hey!